tidak diperbolehkan. Dua orang untuk satu ekor kambing, tidak diperbolehkan. Untuk satu ekor kambing, satu orang. Maka menyembelih dengan satu ekor kambing lebih afdal, wallahu ta'ala alam, dari menyembelih patungan bertujuh untuk satu ekor unta, kemudian patungan bertujuh untuk satu ekor sapi.